semua karena kamu, yang kulakukan buat kamu. Coba kau rasa, aku tahu ku tak salah memilihmu. Ini semua karena kamu, yang kulakukan buat kamu. Kaulah separuh nyawaku. Izinkanlah aku jadi pelangsung hati, menjagamu, mencintaimu. Aku ingin kau tahu tulusnya cinta untukmu abadi selamanya. Ini semua karena kamu, yang kulakukan buat kamu. Coba kau rasa, aku tahu ku tak salah memilihmu. Ini semua karena kamu.